Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala thumma amma ba'd. Nampak insyaAllah na'ud ila darsina wa akhadna indal bab al-haliya asyara fi bab al-ijarah wa دخلنا في مسألة الثالثة وهي الأحكام المتعلقة بها. Kita telah masuk pada bab yang ke-11, bab tentang sewa menyewa, kontrak mengontrak, dan telah kita ambil beberapa masalah. Kita masuk pada masalah yang ketiga, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengannya. Qala muallif rahimahullah, ويتعلق بعقد الإجارة الأحكام الآتية. Dan يتعلق, dan berkaitan dengan transaksi sewa, hukum-hukum berikut ini. Yang pertama, لا يجوز الاستئجار على أعمال القرب والعبادات. Tidak boleh menyewakan atas amalan-amalan kurbah dan ibadah. Berarti kalau selainnya jaizun, boleh. Seperti menyewakan manfaat, menyewakan naam, barang. Adapun menyewakan amalan-amalan ibadah, ya, seperti adhan, walhaj, haji, walfutya, fatwa, walqadha, walimamah, wa ta'limil Qur'an, hadha la yajuz. Taib. Li'annaha qurbatun ilallahi ta'ala. ويجوز أن يأخذ من يقوم بذلك رزقا من بيت مال المسلمين. Adapun diperbolehkan bagi mereka yang bertugas pada perkara itu mengambil sebuah rezeki, sebuah upah dari bait malil muslimin. Nah, ini juga masuk pada tentang akhdu ujratin fi ta'limil Qur'ani wa ghairihi. Apa hukum mengambil upah dalam mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan hadis dan lain sebagainya? Apakah ini ya, para ulama bersepakat bahwasanya orang yang mengajarkan Al-Qur'an tidak boleh untuk mengambil upah, orang yang mengajarkan hadis tidak mengambil upah? Maka yang jelas ya, kesimpulan dari kalam para ulama, kalau seandainya dia memang yustaghna anhu fa aula tarkuhu. Kalau misalkan memang dia tercukupi ya, dia ghani ya, dia tercukupi dari itu semuanya, dia kaya, tidak membutuhkan pada naam hal itu, maka ditinggalkan lebih baik, meninggalkan tempat-tempat syubhat. Baik, tetapi kalau naam dia mengambilnya, maka para ulama pun ya memberikan beberapa faedah tentang perkara ini. Di antaranya adalah, di antara fatwa tadi disebutkan dari fatwa A'imah, ini fatwa Nurun ala Darb, disebutkan di sana tentang hukum mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Ditanya mereka, ma hukmul ujrah ala ta'limil Qur'anul Karim? Apa hukum mengambil upah dalam rangka mengajarkan Al-Qur'an? Mereka menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala anzal Al-Qur'an. Liya'mala bihi. Untuk diamalkan. Wa liyatadabbara wa yata'aqqal. Untuk ditadaburi dan untuk dipahami. Walam yunziluhu subhanahu lil akli bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an untuk makan dengan sebabnya. Mengambil makan dengan sebab Al-Qur'an. Maksudnya apa? Yaqra liyu'ta wa yas'al bihin nasu la. Jadi dia baca Qur'an supaya dia diberi. Dia baca Qur'an untuk meminta manusia. Innama anzala lil amali bihi wa ta'limihi annas. Tetapi Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan dan diajarkan kepada manusia. Tetapi kalau dia baca dan minta, ya, tidak boleh. Dia baca dan dengan, ya, agar supaya diberi oleh manusia, hadza la yajuz. Tetapi Allah SWT menurunkan Al-Qur'an untuk diamalkan dan untuk diajarkan. Wal akhdu bima fihi minal awamir. Mengambil dari apa yang di dalamnya perintah-perintah, ya. Wa tarkin nawahi, meninggalkan larangan-larangan. Baik. Di sini ayatnya enggak tampak. Fa huwa anzala liya'mala bihi liyata'aqqala wa yatadabbara wa lam yunzil liyukal bihi wa tatluba bihi dunya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk diamalkan, untuk dipahami, untuk ditadaburi, dan Allah tidak menurunkan Al-Qur'an supaya manusia itu yang mengambil makan dengan sebabnya. Jadi dia membaca dan dibayar. Dia membaca untuk meminta manusia supaya diberi. Ya, beda hukumnya mengajarkan dengan dia membaca supaya diberi. Dan dia mencari dunia dengan sebab Al-Qur'an. Lakin ta'liman nasil Qur'an, adapun kata beliau, tetapi mengajarkan manusia Al-Qur'an, yahtaju ila firagin, membutuhkan kepada waktu luang, yang membutuhkan kepada usaha, membutuhkan kepada kepandaian, pengetahuan, wa ila ta'ib, dan butuh kepada sesuatu yang sifatnya lelah, mengajari manusia itu lelah, ya. Taib wa ila sabrin, butuh kepada sabar, lelah, waktu yang luang, diluangkan secara khusus, tidak hanya ya sekilas atau apa namanya waktu yang sifatnya sisa, bukan, tetapi benar-benar meluangkan waktu, ya, juga membutuhkan sesuatu apa namanya penat, capek, demikian juga butuh pada sabar. Beda dengan yang di atas tadi, dia baca dan minta. Taib menjual Al-Qur'an, ya, taib dengan harga yang murah dari dunia ini. Ini kata beliau. Fajaza ala sahih. Di sini isyaratun ilal khilaf, mengisyaratkan kepada khilaf dari mereka, apakah boleh mengambil upah di dalam mengajarkan Al-Qur'an dan juga yang selainnya dari enam masalah ini, imam hadis atau mengajarkan ilmu yang sahih adalah boleh. Kenapa? Karena di sini bukan membaca dan meminta, tapi mengajarkan. Yang di sana butuh meluangkan waktu, di sana butuh untuk capek, di sana butuh untuk sabar. Jadi dalam artian dia mengambil imbalannya bukan apa namanya karena Al-Qur'an, tetapi apa, karena sebab tadi, waktunya, kemudian lelahnya dan kesabarannya. Sebagaimana kalau seseorang itu bekerja itu, ya, taib, yang dibeli apa waktunya, yang dibeli apa tenaganya, capeknya. Taib, bukan kemudian baca Quran kemudian dibayar, enggak. Kalau ini enggak boleh, sepakat. An yu'ta al-mu'allim ma ya'nihi ma yu'inuhu 'ala dhalik. Diberikan seorang guru tadi apa yang bisa membantunya untuk hal itu. Walaysa hadza min ta'akkul bil Qur'an, dan yang seperti ini bukan dikatakan mengambil makan dari Al-Qur'an. Lakin hadza min al-i'anati 'ala ta'limil Qur'an, tapi masuk pada bab i'anah, menolong untuk mengajarkan Al-Qur'an. Ya, bukan menjual ayat dengan ya dunia. Jadi dia baca surat misalkan Yasin satu hari, dua hari, sampai tujuh hari, ketika orang meninggal kemudian dia dikasih uang. Nah, ini apa? Ya, dia enggak butuh, dia enggak mengajarkan. Tetapi dia membaca dan dibayar dengan apa? Uang. Taib. Fa idza wajada man yu'allimul Qur'an wa yahtaju ila musa'adatin fala ba'sa an yu'ta min baitil mal aw min ahli al-mahallah aw min ahli al-qurbah aqarya ma yu'inuhu ala dhalika hatta yatafarraq hatta yubdil wus'ahu fi ta'limi abna'il balad. Jadi kalau seandainya didapati ada seseorang yang mengajarkan Al-Qur'an enggak mengapa dan dia butuh bantuan, maka tidak mengapa diberikan, baik dari baitil mal kalau ada yang sudah muntabam, sudah terbentuk. Kalau sekarang kita belum menemukan baitul mal yang sudah terbentuk. Nah, kecuali di Saudi, Allah alam, di sana mungkin sudah terbentuk baitul mal. Aw min ahli al-mahallah, atau yang punya tempat, atau dari penduduk desanya. Apa yang bisa membantu si mu'alim tadi tentang usahanya? Dalam artian bisa membantunya untuk semakin apa, menyempatkan diri, memfokuskan diri, supaya dia pula untuk mencurahkan kemampuannya untuk mengajari anak-anak penduduk itu. Ya, abna al-qaryati kitab rabbihim azza wa jal. Demikian juga mengajarkan kepada mereka tentang kitab Rabb mereka azza wa jal. Hadza laysa min bab at-ta'akkul. Ini bukan termasuk bab mengambil apa nama makan dari sebab menjual ayat, tetapi sebab tadi apa? Karena butuh ya waktu luang, butuh ya sabar dan juga mencurahkan tenaganya, capek. Jadi bukan bab apa memakan agama dengan atau menjual ayat dengan harga yang murah dari dunia ini, bukan. Walakin min babil i'anah ala hadzal khairil 'adzim. Tetapi apa namanya, dengan sebab i'anah ala hadzal khairil 'adzim. Ya, untuk membantu. Ya, karena seseorang yang mengajarkan agama butuh waktu, dia butuh tafarruq, yang mengosongkan waktunya untuk murojaah, untuk belajar, ya, sehingga habis tidak bisa untuk mencari ma'isyah. Ya, maka di sini mimba bin i'anah untuk itu semuanya. Hatta yatafarraq li ta'lim, sampai dia bisa benar-benar yang memfokuskan waktunya untuk mengajarkan manusia sehingga apa, bisa ya sempurna. Wa hatta yakfi al-ma'unah, bisa mencukupi apa kebutuhan sehari-harinya. Ini diantara daripada penjelasan yang disebutkan di sini. Jadi boleh mengambil upah dalam rangka ta'limul Quran. Tetapi ya, semuanya karena ini khilaf, kalau kita bisa keluar darinya, dalam artian kita punya usaha yang mencukupi, ya, yang tidak butuh kepada pemberian-pemberian, maka hada ahsan wa aqrab, ya, taib ilal ikhlas, lebih mendekati kepada keikhlasan. Taib. Yang kedua, alal mu'ajjir an yadfa'al 'ain al-mu'ajjarah lil musta'jir. Bagi si mu'ajjir, orang yang menyewakan, mu'ajjir yang menyewakan, kalau musta'jir orang yang minta ya, orang yang hendak menyewa. Kalau mu'ajjir menyewakan, kalau musta'jir yang mau menyewa. Bagi orang yang menyewakan suatu barang, hendaklah dia menyerahkan 'ain, zat barang tadi yang hendak disewakan, al-mu'ajjarah lil musta'jir, bagi orang yang pengin menyewanya. Wa yumakkinu minal intifa'i biha, dan memberikan tamkin, kekuasaan untuk mengambil manfaatnya. Taib. Wa yajibu 'alal musta'jir al-muhafadhah 'alal 'ain al-musta'jarah, dan wajib bagi orang yang menyewa untuk menjaga ya barang sewaannya tadi. Jangan mentang-mentang ini mobil sewaan ya tabrak-tabrakin misalkan ya, atau di apa pakai di luar batas. Nah, ini juga zalim. Tetapi kalau dia menyewa dan dia pakai sesuai dengan na'am adat yang berlaku, maka tidak apa-apa, tidak termasuk ke dalam kezaliman. Misalkan dia sewa mobil yang biasanya ini muatnya mungkin 7 orang, dia pakai untuk 20 orang, didesek-desek mumpung ini apa nyewa, akhirnya balik sudah ya barangnya ini ya, tidak normal lagi. Ini dolim, masuk di dalam apa, dosa, karena sudah tidak wajar. Maka wajib, hukumnya wajib untuk menjaga barang yang dia sewa tadi. Wa an yadfa'al ujrah inda hululiha, dan membayarkan upah ketika selesai. Jangan diutang ya. Tapi kecuali kalau misalkan memang na'am suatu hal, suatu perkara, dan ya diridhoi ya, muajir tadi ridha, orang yang menyewakan ridha, maka falahu dzalik, tidak mengapa. Baik. Yang ketiga, la yajuzu fashu aqdil ijarah min ahdi tarafain. Kalau sudah terjadi akad, ya, besok saya pinjam ini apa namanya? Uang apa namanya? Upahnya, maka enggak boleh membatalkan. Ya, salah satu pihak. Illa biridhal akhar, kecuali yang lain ridha. Ya, kenapa? Karena mungkin ketika sudah terjadi akad tadi, mobil yang hendak disewakan tadi sebenarnya pengen di ya, ambil yang lain, tetapi karena sudah di ya, terjadi akad dengan si fulan, maka enggak diberikan yang lain. Ketika dibatalkan dia rugi. Ya, hari itu enggak ada yang nyewa. Nah, di sini harus diperhatikan pula, kecuali dari tadi sudah enggak apa-apa. Kebetulan hari ini juga ada yang mau menyewa. Silakan. Baik. Wa idza mata ahaduhuma wal ainul muajjarah baqiyah lam yabtulil aqdu. Kalau seandainya salah satu keduanya meninggal, baik dari pihak penyewa atau yang menyewakan, dan barang sewaan tadi masih ada, maka tidak batal akadnya. Tetap dia, keadaan mobil masih disewa, dan tetap dia nanti memberikan upah. Wa yaqumu warithuhu maqamahu, dan ahli warisnya bisa menempati posisinya. Dalam artian ini warisannya, warisan intifak, mengambil manfaat, bukan warisan mobil. Warisan mengambil intifak sampai waktu yang ditentukan. Misalkan 2 hari, berarti apa? Ahli warisnya masih berhak untuk memakai selama 2 hari tadi. Ya, termasuk dari warisannya. Kalaupun dia mau kembalikan, maka tidak mengapa. Tapi kalau sewanya sudah 2 hari, ya 2 hari yang dibayar, kecuali kalau ya sahibul ya ijarah ridha bidzalik. Ya, orang yang punya sewaan tadi ridha, sudah enggak apa-apa, bayar yang sehari saja. Ya, maka lebih baik kalau ya kita tidak tahu kapan ya, mengembalikannya, misalkan apa ya sudah kita pinjam sampai selesai cukup. Jadi jangan saya pinjam 3 hari. Ya, ini kadang orang yang punya apa usaha ini kadang sudah membatalkan yang lain selama 3 hari ini. Ya, ketika baru 2 hari dikembalikan dan dia bayar yang 2 hari, yang sehari enggak dibayar, ini terkadang zalim. Kenapa? Kan akadnya sudah 3 hari. Maka si pemilik barang tadi boleh untuk meminta yang sehari, ini sudah terlanjur dibatalkan yang lain untuk ya mengambilnya. Maka lebih baik seperti itu. Kecuali kalau dia sudah ada apa namanya? Pandangan bahwa cuma 3 hari ya sudah selesai. Nah, karena akadnya yang diakadkan, yang ditransaksikan 3 hari ini, ya sampai 3 hari selesai baru dikembalikan. Tapi kalau misalkan 3 hari sudah selesai ya sudah dikembalikan, dia tetap bayar 3 hari, kecuali yang punya ya barang ini ridho, sudah enggak apa-apa. Ini lain hukumnya. Karena sekarang transaksinya bukan transaksi beli mobil, tapi transaksi ambil manfaat si mobil. Sudah transaksi selesai. Jadi enggak boleh dibatalkan kecuali ridhonya ya pemiliknya tadi. Yang keempat, tanfasikhul ijarah idza talifatil ain al muajjarah. Ya, sewa menyewa tadi terputus ya, batal jika hilang ya, barang yang hendak disewakan. Awing qata'a naf'uha, atau terputus manfaatnya. Baru mulai jalan mokok. Ya sudah, terputus, sudah enggak di uang kembalikan ya, barangnya kembalikan. Kadabatin matat, seperti kendaraan onta, kuda dan sebagainya yang ingin dipakai untuk sewa, kerbau yang dipakai untuk menggarap sawah mati, ya sudah selesai. Belum selesai kok ininya, apa namanya? Waktunya misalkan baru mulai menggarap dapat setengah sawah, mati kerbaunya, sudah enggak dibayar. Ya, kenapa? Ya karena enggak ya selesai. Apa yang enggak di akad, sudah diakadkan tadi, dia pengen akad sampai selesai sawah, ternyata belum selesai, mati kerbaunya. Ya, audarun in hadamat, atau ya, apa namanya? Dar, rumah yang ambruk. Tetapi semuanya dikembalikan kepada tentunya ya masing-masing. Kalau misalkan memang dia kasihan kan sudah pakai, sudah bayar, ya istilahnya diperhitungkan waktunya. Tidak apa-apa. Tetapi secara syariat tanfasikhul ijarah, terputus ya, akad sewa menyewa tadi dengan hilangnya, rusaknya, binasanya barang yang hendak disewakan tadi. Nah, karena kita enggak terjun, mungkin kita rada ruwet, tapi bagi yang terjun insyaallah seperti ini mudah. Nah, masalah sewa menyewa. Adapun yang sebelumnya tentang masalah salat fardunya sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, bab tsaniya asyara, al-muzara'ah wal masaqah. Bab yang ke-12 tentang muzara'ah. Muzara'ah ini menggarap sawah. Wal masaqah ini mengurusi tanaman. Wa fihi iddatu masail, al-mas'alatul ula ma'naha wa hukmuhuma. Maknanya dan apa hukumnya? Ma'nahuma al-muzara'ah daq'u ardin liman yazra'uha au hubbin liman yazra'uhu wa yaqumu 'alayhi bi juz'in ma'lumin musya'in min ats-tsamarah. Muzara'ah adalah menyerahkan tanah bagi yang mau menggarapnya. Ini biasanya kalau di desa-desa ini maro sawah, maro ladang. Ya. Naam. Bukan menyewa ya, kalau menyewa yang di naam akadnya yang sebelumnya tadi itu nyewa itu misalkan setahun sekian ya sudah bayar. Baik. Setahunnya itu. Kalau ini beda. Jadi dia cuma apa? Sama-sama menggarap. Jadi si pemilik tanah memberikan sawah tadi kepada yang mau menggarap ya. Dan kemudian dibagi masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Ini nanti yang garap berapa persen, yang punya apa namanya sawah berapa persen. Nah, nanti disepakatkan kemudian digarap bareng-bareng. Tetapi yang tidak boleh itu menentukan tempatnya. Nanti pokoknya saya yang sebelah sana, kamu yang sebelah sini. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Barangkali nanti yang sebelah sana itu jelek, yang sebelah sini bagus atau sebaliknya. Itu yang nggak boleh dalam masalah ya menyewa apa namanya menggarap tanah ini atau yang disebut dengan akad muzara'ah. Ini tidak boleh seperti itu. Yang boleh adalah mereka bersepakat berapa persen dari ya hasil yang akan dipanen. Ini boleh. Jadi menyerahkan tanah atau menyerahkan biji bagi yang hendak menggarapnya. Nah, dan hendak apa namanya merawatnya. Dan mendapatkan juz'in maklum, bagian yang ya maklum tertentu berapa persen dari apa panen yang akan mereka dapatkan. Wal masaqah daf'u sajarin, menyerahkan pohon makrusin yang ditanam maklum yang diketahui. Misalkan kurma ini tanam. Ya, wa lahu samarun makulun. Lahu thamarun makul liman ya'malu alaihi, padanya buah yang dimakan bagi siapa yang menggarapnya. Sama dengan yang di atas. Bijus'in ma'in ma'lumin minat thamarah, dengan bagian yang tertentu dari buah hasil panen. Jadi si penggarap berapa, si pemilik apa namanya pohon berapa. Wal 'alaqatu bainal muzara'ati wal masaqat, adapun hubungan antara muzara'ah ini menggarap tanah dan menggarap pohon, apa hubungannya? Annal muzara'ah taqa 'ala zara' kal hubub. Kalau muzara'ah itu jatuh pada ya tanaman berupa biji-bijian. Wal masaqah adapun masaqah taqa 'ala syajari kan nakhil, ini jatuh pada pohon seperti kurma. Wa fi kullin minhuma lil 'amil juz'un minal intaj. Setiap dari keduanya ini bagi si penggarap mendapatkan bagian dari intaj. Ini apa namanya hasil. Nah, terus bagaimana? Ya, cara pembagiannya ya sesuai kesepakatan. Ya, sesuai kesepakatan keduanya. Karena mungkin yang beramal lebih banyak tenaganya, dia harus ini, harus itu, ya maka disesuaikan. Ya biasanya kalau penduduk yang seperti ini sudah ma'ruf. Bagi penggarap tanah sekian, bagi yang punya tanah sekian. Yang garap tanah nanti di samping dapat bagian dari yang dia apa tanam, dia dapat yang lain seperti misalkan rumput. Di sana ada rumput yang bisa ditanam di galeng-galengan itu di apa namanya, pematang-pematang sawah itu untuk yang menggarap, ini juga termasuk apa namanya keuntungannya, dan juga mendapatkan nanti ya sesuai dengan kesepakatan. Biasanya kalau penduduk desa sudah ada kesepakatan, si penggarap sekian, si pemilik tanah sekian. Nah, sesuai yang kita sampaikan tadi, yang tidak boleh itu kalau menentukan tempat. Ya nanti kalau pas panen saya yang sebelah sana, kamu sebelah sini, atau sebaliknya, ini haram, tidak boleh. Karena apa, mengandung unsur maisir, perjudian. Ya, qad yakunu lil lisahibil ardi, ya, ghanim walil amil gharim, terkadang si pemilik bisa untung, si penggarap bisa rugi. Wa aksuhu, atau sebaliknya, si penggarap untung, si pemilik tanah rugi. Ini termasuk dari bab maisir yang dilarang, perjudian. Untung-untungan akhirnya. Baik. Poin yang kedua, hukmuha, apa hukumnya? Muzara'ah dan masaqah ini masru'atan, masru', diperbolehkan. Enggak wajib, tapi masru', diperbolehkan. Masru'atani wa huma minal 'uqud al-ja'izah li hajatin nasi ilaihima. Termasuk ukut, ya, transaksi yang boleh karena manusia butuh, ya, pada keduanya. Karena terkadang kalau kita hidup di pedesaan, ada sebagian mereka yang mampu bertani tapi enggak punya sawah. Ada yang punya sawah tapi enggak mampu untuk menggarapnya. Nah, di sini karena kebutuhan manusia, ya, yang apa membutuhkan perkara ini, maka diperbolehkan. Fa'an ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amal ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Muttafaqun alaih. Dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, memperkerjakan penduduk Khaybar dengan sebagian apa yang keluar dari tanah, dari sawah, baik dari buahnya atau dari tanamannya. Ini diantara dalil yang menjadi nas diperbolehkan tentang, ya, hukum muzara'ah dan masyaqah. Jadi kalau muzara'ah ini berhubungan dengan tanaman-tanaman, biji-bijian yang ditanam, kalau masyaqah ini berhubungan dengan apa? Pohon-pohon, misalkan kelapa kalau di kita, atau coklat, kakao, atau yang semakna dengan itu, kurma, kalau di Yaman dan yang sekitarnya. Baik, nanti bagaimana cara pembagiannya, maka diserahkan kepada mereka. Tapi kalau di kita sekarang, karena banyaknya perusahaan-perusahaan, jarang adanya adalah pekerja dan, ya, pengusaha. Si pengusaha apa namanya, narik pekerja kemudian dibayar. Jadi tidak diambil dari persenan buah yang akan dipanen, tapi apa, digaji. Ya, suruh ngurus sawit misalkan. Ya, di sini apa, enggak sistem masakoh lagi, sistemnya adalah membayar. Ini juga boleh, tidak masalah. Ya, baik. Tidak apa-apa. Mau sistem masyarakat juga tidak apa-apa. Al-mas'alatu tsaniyah syurutuha. Syurutuhuma. Syaratnya apa? Yang pertama, ayyakuna aqiduhuma ja'izut tasarruf. Ini lagi-lagi masalah muamalah ini dikembalikan kepada yang akad ini siapa. Kalau yang akad ini memang orang yang tidak boleh untuk, ya, apa, bermuamalah, maka enggak sah. Misalkan anak kecil, orang gila, ya, orang yang belum, ya, safi, orang yang bodoh, maka enggak sah. Tapi kalau selain dari mereka, maka sah. Fala yaqa'ani illa min baligin hurrin rasyid. Tidak akan terjadi sebuah akad apapun yang enggak hanya sekedar muzara'ah dan masaqah, kecuali dari, ya, seseorang yang sudah baligh, merdeka dan rasyid, punya pengetahuan, punya kemampuan. Gitu. Kalau dia belum baligh, dia seorang budak, dia orang bodoh, maka enggak sah. Kadang orang bodoh itu tidak paham. Ya, apalagi budak, dia tidak punya kebebasan. Orang yang belum baligh, masih kecil, tidak bisa bertanggung jawab. Ya, maka enggak sah. Yang kedua, ayyakuna syajaru ma'luman minal masaqat wal badru ma'luman fil muzara'ah. Hendaklah pohon yang hendak diakadkan, yang hendak digarap itu maklum. Ya, ini saya punya kelapa sawit, tolong digarap, nanti kita bagi. Ya, jangan saya, pokoknya saya nanam sebuah pohon ini di hutan, tolong digarap. Enggak tahu pohon apa ini. Ya sudah, nanti garap sekian-sekian, ternyata pohonnya pohon yang muharram atau lain sebagainya. Ini judi lagi nanti ininya. Enggak jelas pohon apa yang mau digarap. Ya. Taib. Demikian juga al-badru, ya, ya menu apa namanya, menyemai semaian dari biji-bijian yang jelas, padi, ya, kacang-kacangan. Oi. Kalau di Yaman itu ada kacang kayak kedelai yang namanya fasolia. Kalau di kita apa enggak ada ya? Ya kayak kedelai cuman gede, namanya fasolia. Sini enggak ada. Apa? Kalau polong jenis lain lagi namanya fasolia, itu kayak kedelai, cuman dia bukan kedelai. Gede. Rasanya pun bukan kayak kedelai. Yang biasa dipakai untuk makan roti, fasolia. Ini pun nauk yang paling rendah, yang biasa dimakan sehari. Tapi kalau nauk yang rada enak itu kacang kapri, itu di, dan yang apa yang gepeng-gepeng itu, yang putih, yang gurih itu, kalau di kita dibikin goreng harus dimakan kayak kacang itu. Itu yang paling enak. Itu pun keluar kalau Ramadan kalau di kita dulu. Ini paling enak, fasol apa namanya, yang paling enak itu. Kalau biasanya kayak kedelai. Jadi berbeda-beda. Jadi dilihat, ya, yang jelas. Ada kejelasan apa yang tidak disemai dan apa yang tidak digarap dari pohon itu. Kalau tidak, maka tidak boleh. Karena ini masuk lagi apa ini yang mau digarap. Baik. Yang ketiga, ayyakuna lisyajari tsamaman ma'kul. Tidaklah pohon yang digarap ini adalah dari bagian buah yang dimakan. Ya. Min nakhlin wa ghairihi, nakhl dan juga yang lainnya, kelapa. Ya, kakao. Kakao ini kan walaupun enggak dimakan tapi kan diolah jadi makanan. Kalau enggak, maka apa yang mau di ini, misalkan pohon jati suruh garap. Ini pohon jati enggak jelas. Ya, bertahun-tahun enggak ada buahnya. Baik. Baginya pun susah. Panennya enggak jelas. Keempat, ayyakuna lil 'amil juz'un musa'un ma'lum mimma yahsul min thamari syajar aw min al-ghullah kasulus aw rubu' aw nahu dzalik. Si pekerja dapat bagian yang jelas dari apa yang dihasilkan dari buah pohon tadi. Aw min al-ghullah, ghullah ini penghasilannya. Seperti sepertiga atau seperempat atau yang selain daripada itu, thuluts dan sepertiga. Kalau rubu' seperempat. Jadi yang pertama, si akidnya adalah orang yang boleh untuk akad. Yang kedua, tanamannya, biji-bijiannya jelas. Kemudian kalau itu pohon, maka harus pohon yang berbuah dan buahnya dimakan. Kemudian si pekerja tadi mendapatkan yang jelas dari hasil, ya, buah yang dipanen tadi. Ini kalau akadnya akad masakoh. Kalau akadnya akad sebagai sewa pekerja, ya sesuai dengan yang berlaku, berapa seharinya dibayar, seperti itu. Al-mas'alatu tsalitsa al-ahkam al-muta'alliqah bihima wa yata'allaqu biha al-ahkam al-atiyah. Berhubungan dengan ghaib, hukum-hukum. Dan yata'allaq bihima al-ahkamul atiyah, ya, berkaitan beberapa hukum dengan keduanya berikut ini. Yalzamul 'amilu ay ya'mala kullama yu'di ila lahi thamarah. Yulzimu al-'amilu al-amila an ya'mala kulla ma yu'di ila salahi thamarah min harthin wa saqyin wa nadhafatin wa siyanatin wa talqihin nakhli wa tajfifi thamar wa ghairi dhali. Apa hukumnya diharuskan bagi pekerja untuk melakukan setiap perkara yang bisa mendatangkan kebaikan bagi buah, baik dari mulai penggarapan tanah, pengairan, ya, kemudian pembersihan, penjagaan, menikahkan, talqih kalau itu adalah tamar kurma, kemudian mengeringkan dan selain daripada itu. Jadi semuanya ini adalah haknya pekerja. Jadi dia harus melakukan setiap apa yang bisa mendatangkan apa kebaikan bagi tanamannya. Ini yang pertama dari sisi pekerja. Yang kedua, ala sahibil ard, bagi si pemilik tanah. Apa itu? Al-amalu alla kulli ma yahfadzul aslu. Dia, ya, bekerja menjaga tetapnya asal. Tetapnya apa namanya? Kepemilikan tanah tadi. Kahafril bi'ri wa tawfiril miyah, seperti apa? Menggali sumur, kemudian penyiapan air, nah, ini haknya si pemilik tanah. Adapun haknya pekerja yang mengurusi tanaman. Wa iqamatul jidran minal hawajis. Demikian pula dia juga harus bertanggung jawab masalah pemagaran tanahnya kalau seandainya terjadi sesuatu. Ya, wa jalbul alat wal mudhahatul miyah. Demikian juga menyiapkan alat-alat dan juga apa namanya yang bisa untuk mendatangkan air, ya, pengaliran air dan sebagainya. Ini semuanya kewajiban si pemilik tanah. Nah, kalaupun misalkan si pekerja semuanya, ya nanti tinggal digantungkan persenannya berapa. Ya, enggak mengapa, karena kalau di desa-desa terkadang semuanya sudah diserahkan, ya si pekerja, mulai dari pengairan semuanya, semuanya dikasihkan kepada pekerja. Maka di sini disesuaikan kembali pembagiannya. Nah, tetapi asalnya adalah pemilik tanah. Kemudian yang ketiga, yamlikul amil hissatahu bidhuhuri tsamarah. Si pekerja sudah menguasai bagiannya dengan tampaknya buah tadi. Yang keempat, likulli aqidin fashul aqdi mata syaa. Setiap keduanya tadi, si pemilik tanah dan si pekerja boleh memutuskan transaksi tadi. Ya, muamalah ini kapanpun mereka kehendaki, li'annahuma 'aqdun jaizun ghairu lazim, karena sekedar akad yang boleh tidak mengharuskan. Kalau sudah selesai, selesai panen sudahlah, saya enggak menggarap lagi. Misalkan boleh. Ya, fa in fasakha al-'aqdu wa qad dhahara ath-thamar, kalau seandainya ya di tengah perjalanan diputuskan akadnya sudah tidak mau menggarap lagi, wa qad dhahara ath-thamar, sementara buahnya sudah tampak, fahuwa bainal aqidaini ala ma syarata, maka hal ini dikembalikan kepada keduanya sesuai dengan apa yang mereka persyaratkan. Fa in fasakhal amilu qabla tulu'iz zara, kalau seandainya pekerja memutuskan transaksi sebelum keluarnya ya tanaman, wa dhuhuru tsamarah, belum tampaknya buah, fala syai'a lahu, maka tidak ada apapun bagi dia, enggak dapat apa-apa. Ya, misalkan baru menyemai padi, ya kemudian sudahlah saya enggak jadi garap, ya sudah, ketika nanti sudah panen apa enggak dapat apa-apa. Tapi kalau di pertengahan dia sudah nanam, sudah apa tampak muncul buahnya, ya maka di sini sesuai dengan syarat keduanya. Bagaimana baiknya? Kalau yang pertama sama sekali enggak dapat apa-apa, tetapi kalau sudah muncul ya buahnya dhahara, maka dikembalikan bagaimana mereka menyelesaikannya. Li'annahu radiya bi isqati haqqihi kal 'amil mudharabah, karena apa, dia sudah ridha untuk menggugurkan haknya seperti orang yang ya pekerja patungan. Misalkan patungan bareng-bareng ya, yang satu modal, yang satu menjalankan, sudah saya sudah capek enggak bisa menjalankan, maka sudah enggak, dia enggak dapat apa-apa, gantikan oleh yang lain. Amma in fasarabul mal qabla dhuhuri tsamarah, adapun ketika pembatalan tadi dari pemilik harta sebelum munculnya apa buah, wa ba'da syuru' fil amal, ya kemudian apa namanya pengerjaannya sudah mulai, falil amil ujratu amalihi, maka si amil mendapatkan upah, bukan mendapatkan bagian dari apa yang hendak di garap, tapi mendapatkan upah saja. Jadi pembatalan tadi ima dari sisi pekerja, ya, di sini ada dua keadaan, kalau sudah apa muncul buah dia mendapatkan bagian dari buah, tetapi kalau belum sempat muncul buah ya dia nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia membatalkan pada saat belum waktunya, dan ini atas ridho dari dia untuk menggugurkan haknya, tidak apa-apa. Tetapi kalau pembatalan tadi dari pemilik ya tanah atau pemilik pohon, ya sebelum munculnya buah, maka di sini sudah mulai bekerja, si pekerja sudah bekerja, maka di sini dihitung hari-harinya berapa hari, kemudian diberikan upah sesuai dengan adat yang berlaku, kalau sehari diberikan berapa. Nah, yang kelima, lau saqahu au zara'ahu fi muddatin takmulu fiha thamarah ghaliban. Kalau dia mengurusi sebuah tanam, sebuah apa pohon, atau dia apa mengurusi sebuah ya sawah pada waktu yang sempurna padanya sebuah apa buah secara keumuman, jadi dia menggarap, Nah, selama garapan, selama hari yang dia garap tadi, biasanya sudah muncul tamarah itu, buah itu. Falam tahmul tilka sanah. Kemudian dia tidak apa namanya menyelesaikan. Falam tahmil tilka sanah. Jadi dalam artian hari yang biasa harusnya setahun itu sudah mulai berbunga kalau kurma, atau sudah mulai muncul kelihatan buahnya, tetapi ternyata selama setahun enggak muncul. Ya. Kemudian si pekerja ini membatalkan akadnya, sudah fala syai'a lil amil, maka tidak dapat apa-apa bagi si pekerja tadi. Nah, dari sisi dapat atau enggak dapat, tapi dari sisi boleh atau enggak boleh, kapan pun boleh dia membatalkan, baik dari sisi pekerja atau dari sisi apa? Pemilik tanah. Namun di antara hukum-hukum yang berhubungan dengan sewa menyewa tanah atau ya menggarap pohon atau yang semisalnya. Wallahu ta'ala amsal. Jadi paham ya? Baik. Insyaallah cukup. Ini masih global kita nih ya, masih globalnya. Kita belum masuk kepada masail-masail yang pengadilan. Nanti kita selesaikan dulu secara sardan, ya, secara apa namanya mujmal global. Nanti masailnya insyaallah kalau sudah masuk kepada babnya sendiri. Nah, tadi kejadiannya sama enggak dengan kejadian pekerja pekerja harian? Mereka sudah pada datang, ketika sudah pada datang karena kondisinya tidak bisa dilanjutkan bekerja, kemudian dibatalkan, artinya di pulang kembali. Apakah mereka harus dibayar oleh si pemilik pekerjaan ataukah tidak seperti itu? Ya, ini nanti kembali kepada sewa menyewa berarti. Iya kan? Jadi kita disewa tenaga kita. Ini kembali sewa menyewa. Jadi kalau memang sudah akad bahwa saya hari ini insya Allah disewa untuk pekerja ini, ternyata kerjanya enggak ada dibayar. Walaupun dia nggak bekerja. Iya, walaupun soalnya apa, dia sudah membatalkan akad-akad yang lain. Mungkin hari itu dia harus kesana kemari. Ketika dia pulang sudah semua dibatalkan, mau kemana? Ya, kecuali dikembalikan kepada tentunya keridhaan tadi. Kalau sudah nggak masalah lah, uang ini juga kita masih ada yang lain, nggak masalah dikembalikan. Adapun untuk itu sudah terjadi akadnya. Nah, sudah terjadi akadnya. Nah, ini semuanya juga mau nggak mau kita secara realita seperti itu, secara realita. Soal beda, ternyata demo pulang lagi, ternyata gaji juga masih diambil, ya masih utuh. Kalau misalkan kita madhabnya yang misalkan rada mutasyadid, ya sudah, kira-kira sehari berapa kembalikan ke PT ini? Saya kena hari ini nggak kerja, saya kembalikan. Boleh, boleh, silahkan, itu hak. Karena iskot, kita menggugurkan hak kita. Karena dari hari itu kita tidak, ya, bekerja. Adapun secara keseluruhan kita sudah disewa, ya, kita sudah disewa sama mereka. Baik. Jadi dikembalikan lagi kepada ya si ya orangnya tadi kan, misalkan memang dia ridho, maka ini tidak dibayar, itu haknya dia. Kalaupun dia enggak ridho, ya sudah terlanjur sudah. Karena kesalahan bukan dari pihak dia. Kesalahan dari pihak orang yang memperkerjakan dia. Kalau pembayarannya itu apakah proporsional atau sehari, kan kalau sehari biasanya kan 8 jam. Dia sudah datang, ya tanpa memulai bekerja dari jam 8 sampai jam 5. Tapi ketika dia sudah datang jam 10 itu dinyatakan pulang, dan berarti dibayar 2 jam ataukah hari? Sesuai akad awalnya apa? Akad awalnya per jam apa disewa sehari pun? Akadnya di sini. Kalau akadnya kita per jam, ya sesuai dengan jam yang ada, kayak lembur. Kalau lembur apa akadnya? Per jam apa? Nah, itu berarti itu akadnya. Kalau misalkan akadnya tadi akad per jam, ya dibayarnya per jam. Tapi kalau sudah akad diambil sehari kemudian tiba-tiba diliburkan, ya berarti tetap kita utuh. Karena apa? Di sini bukan dari pihak kita, tapi dari pihak mereka. Seperti itu. Nah, istilahnya kan dikembalikan kepada tafahum mereka sebenarnya seperti ini. Kalau misalnya ada kejadian seorang yang memanggil tukang untuk benerin atap rumah, darulah tengah perjalanan si tukang mengalami kecelakaan jatuh dari atapnya. Itu haknya gimana? Ya kalau seperti ini nggak ada kaidah-kaidah. Yang seperti ini gimana kita sebagai pemilik pekerjaan untuk istilahnya ya ta'awun. Adapun masalah tanggung jawab itu bukan tanggung jawab kita sebenarnya. Karena kesalahan itu bukan dari kita. Tapi ta'awun. Ya, kita tetap ya istilahnya mungkin sekemampuan kita untuk memberikan bantuan. Kalau diwajibkan ya repot lah. Kalau misalkan kita ini di desa ini biasanya nggak ada yang masalah tukang-tukangan dibayar nggak ada. Semuanya itu kalau di desa namanya sambatan. Ya mungkin satu RT datang semua. Kalau satu RT jatuh dari genteng semua, kita miskin. Pokoknya harus harus kita mau pakai apa bayarnya? Nah di sini adalah bukan dari sisi keharusan atau tidak, dari sisi kita saja bagaimana tafahum. Syariat kita nggak ada tanggung jawab. Gitu. Kecuali kalau kita yang menyebabkan mereka jatuh, itu beda. Nah, dikembalikan kepada tafahum dari sahibul bait tentunya. Dihentikan pekerjaannya, kemudian ya diberikan sesuatu yang bisa untuk apa berobat apa seperti itu. Kecuali kalau di awal ada perjanjian sakit nih rumah sakitnya, nah itu lain. Anak sakit nih rumah sakitnya lain. Itu kan sudah dari awal sudah ada teken kan kontraknya nih loh ini. Namanya teken kontrak kan. Kalau sudah masuk PT berarti kan sudah teken kontrak. Ini kamu sudah disewa berarti. Seperti itu karena undang-undang di negara kita. Ya kalau mereka menyetujui, labas, nggak apa-apa. Disetujui. Nah, kan dia harus mengikat undang-undang pemerintah. Ya, istilahnya kalau mereka menyetujui dan terikat, ya harus seperti itu. Berarti akan mau, berarti ya harus jalankan. Tapi kalau nggak ada salah seperti ini, pokoknya kamu datang tak kasih sehari sekian, kok jatuh? Wah harus ada rumah sakit ini, kelasnya ini. Nah, nggak ada seperti ini karena nggak disyaratkan dari awal. Kecuali kalau masrut di awal itu sudah ada syaratnya. Ya walaupun tahunan nah itu namanya ya resiko tukang kayak gitu. Itu resiko tukang. Jadi gak ada yang istilahnya kita harus menanggung beban kalau dia cacat, gak ada, Allah Allah. Karena kalau misalkan iya, syariat ini kan gak hanya untuk orang kaya tapi juga untuk orang miskin kan gitu. Kalau misalkan diwajibkan kasih orang miskin, nggak berani dia ngundang-undang orang lagi apa-apa kerjakan sendiri. Karena ngundang orang takut nanti jatuh, takut kena palu. Nah, nanti nggak jadi ta'awun. Nah, Allah alam. Yang jelas dikembalikan kepada mereka saja tafahumnya gimana bagusnya. Baik ini banyak. Ya, baik jatuh dari wumbungan, ya patah tangannya biasa. Ya, tapi yang pemilik tanah ya sudah disudahi kerjaannya dikasih. Ya, istilahnya sesuai dengan apa yang bisa untuk membantu dia di apa dibawa ke rumah sakit sudah seperti itu. Allah alam soal. Adapun kewajiban syariat Allah alam enggak tahu apakah yang jelas enggak ada ikatan seperti itu. Kenapa memberatkan? Kalau seandainya wajib. Kecuali kalau tadi ya misalkan memang ada sudah ikatan janji di awal ya sesuai dengan janji. Al muslim ala surutiha. Muslim sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, Allah alam. Kalau bekerja di asuransi kan itu hukumnya gimana kan? Asuransi sendiri apa ya sudah di pasuransi? Dari perusahaan. Ya sudah. Layu kali pulau nafsan. Kalau ingin gak diasuransikan keluar. Serba semua diatur undang-undang, enggak susah. Jadi kalau kita pengen bebas ya keluar, kerja jadi petani, nelayan atau ya, balik ke kampung beli sawah, sawah aman. Tetapi kalau yang namanya dipaksa ya kita ini yang lagi-lagi kerja repot, ya semuanya serba diatur, serba diharuskan. Nah, di sini ya kembalikan lagi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Seminimalis mungkin kita hindari apa yang bisa ya mukhalafah syariah, ya istilahnya menyelisih syariat. Se ini mungkin. Nah, sebenarnya itu juga karena ada undang-undangnya, Ustaz. Nah, iya, di negara kita tuh apabila seorang pengusaha mempekerjakan pekerja, dia maka di sana punya kewajiban untuk memberikan jaminan sekian gitu ya bagi karyawannya. Jadi tapi tidak diceritakan atau tidak diwajibkan sekian-sekiannya. Nah, minimalnya apabila sakit maka diberikan pengobatan. Nah, karena zaman sekarang perusahaan kan apalagi yang sifatnya sudah besar, kalau dia harus menyiapkan uang, kemudian mencicil aja, ada yang sakit kasih uang, ada yang sakit kasih uang, jadi dia nggak mau ngurusin yang seperti itu, akhirnya dilimpahkan ke pihak masa ketiga ini. Ya, yang ketiganya diantaranya ada yang langsung ke rumah sakit, ada lagi yang sifatnya ke perusahaan asuransi. Jadi sebenarnya pekerja itu pada dasarnya di negara kita itu dikasih jaminan kesehatan oleh pengusaha, tetapi caranya beda-beda. Sendiri yang ada caranya pakai asuransi. Kalau itu uang kita, kita ambil sesuai dengan tadi yang masuk tadi. Kalau misalkan kita asuransi biasanya per bulan diambil 100.000, ya kita waktu itu sakit berapa bulan juga, ambil hak kita saja. Itu lebih selamat. Nah, sudah nggak ada yang selamat kalau masalah ini. Kadang seini anaknya, besok lagi uminya, besoknya lagi adiknya. Ini dari mana kalau kita ambil asuransi kalau nggak ini? Istilahnya itu ada cuma-cuma dari PT, ambil saja. Gitu. Kecuali kalau jelas asuransi ya, asuransi ini nggak boleh karena sana ada riba. Ya, hampir seperti Maisir kan, kita nggak tahu kita bayar baru 3 bulan kok langsung bisa di rumah sakit habis jutaan. Dari mana ini uangnya? Uangnya orang kita pakai. Itu. Maka kalau bisa dihindari yang seperti ini. Memang yang seperti ini sudah amma bihil balwa, sudah sifatnya menyeluruh, susah untuk dihindari. Ya, maka di apa kita usahakan yang seminimalis mungkin apa namanya kita masuk kepada perkara-perkara ini. Nah, saya bikin SIM aja ya, gimana lagi asuransi harus bayar, mau enggak mau sudah diteken situ sudah ini sekian asuransi. Kita enggak bisa, enggak saya asuransinya enggak bisa, enggak ada kayak gitu, enggak ada tiba-tiba kita sekian ini ada asuransi, ada SIM sekian. Kalau kita tabrakan sekian ya kita ambil, mau apa lagi? Kita bayar kok. Kalau enggak ya enggak masalah. Enggak perlu diklaim. Kalau mau diklaim ya itu sebenarnya bukan uang kita juga. Kita cuma bayar 10.000 kok mau ngeklaim 2 juta. Itu kita punya siapa? Ya masalah enggak usah. Enggak usah diambil.